Rasani ora karuan, ningati loro tenan, cinta matiku kau anggap dolanan. Hey! RK! Bangar-bangar! Beto reka! Sing penting yakin, bro! Terima kasih.